apakah lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku mimpikan. Mengapa kau lupakan janji yang kau berikan, janji yang ku harapkan, siang ku nantikan dan malam aku mimpikan. Mengapa kau Siksa.